saya ucapkan terima kasih buat yang sudah support kami di Desa Ridwan Channel. Kami memang memarki untuk pecinta gambus UE, memarki terhibur bersama saya Desa Ridwan Channel. Oh. Magiro kasih, mutiang di mapoji. manuki.